amma ba'da. Di antara tawabi' yang ketiga, tawqib. At-tawqib tabi'un yutkanu ba'da matbu'i. Tawqib adalah tabi', lafaz yang mengikut yang disebutkan setelah matbu'nya, setelah mu'akkadnya. Liwakidah, untuk menguatkannya, menguatkan matbu'. Wayazila ma yumkinu an yatawahhamahu as-sami', dan menghilangkan apa-apa yang memungkinkan dianggap oleh pendengar. Isim yang kalimat yang disebutkan setelah matbu' untuk menguatkan dan menghilangkan apa-apa yang mungkin menjadi anggapan oleh pendengar. Anggapan yang salah oleh pendengar. Misal contohnya, qabaltul malika nafsahu. Aku berjumpa dengan raja. Raja itu sendiri. Nah, nafsah ini taukid. Disebutkan setelah matbu', setelah mu'akkadnya, kan malik. Untuk menguatkan dan menghilangkan anggapan pendengar, anggapan yang salah, yang keliru. Kita di mutakallim mengatakan qabaltum, aku berjumpa dengan raja. Mungkin ada yang beranggapan oh bukan rajanya, mungkin hanya penjaga pintunya atau perdana menterinya atau apanya, bukan raja itu sendiri. Ketika dikatakan nafsahu, anggapan-anggapan itu semuanya hilang. Yang aku jumpai adalah raja itu sendiri. Bukan wakilnya, bukan perdana menterinya ataupun yang lain. At-taukid ada dua macam, lafzi dan ma'nawi. Lafzi dan ma'na. Adapun lafzi, bi'i'adatil lafzi nafsi, mengulang lafaz itu sendiri. Taukid, lafzi, dengan mengulang lafaznya itu sendiri. Misalnya contohnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini taukid, lafzi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ini jumlah isminya diulang. Lafaz. Uktub, uktub. Fi'il amr. Uktub, uktub. Iya. Na'am, na'am atau huruf. Mengulang lafaznya. Isim, fi'il, huruf, jumlah. Masuk sembilan taukid. Lafzi. Mengulang lafaz itu sendiri. Adapun taukid ma'nawi bi-istimal lafzi min hadhihi al-alfaz, dengan menggunakan lafaz dari lafaz-lafaz berikut ini. Taukid ma'nawi memiliki lafaz-lafaz khusus. Tidak seperti taukid lafzi. Lafzi dia mengulang lafaz itu sendiri, baik itu isim, fi'il, huruf, jumlah, umum. Adapun taukid ma'nawi khusus adalah lafaz-lafaz tersendiri. Itu yang pertama, an-nafsu, lafaz an-nafsu. Contohnya jal amiru nafsu, datang al amir, pemimpin, dia sendiri yang datang, jal amir nafsu. Kedua, ainun, qabaltur raisa ainahu, aku berjumpa dengan rais ainahu, dia sendiri, rais sendiri, zatnya ain. Kundun, hadarul auladu kullum, anak-anak itu datang semuanya. Ajma'u wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawat dan salam kepada beliau dan pengikut-pengikutnya, sahabat-sahabatnya semuanya. Ajma'in. Kilab, hadarul mudarrisani kilab, datang dua guru, dua-duanya. Kilahuma. Dua musanna mudzakkar. Kilta, dua musanna mu'annaf. Hadaratil mudarrisatani kiltahuma, datang dua guru perempuan, kedua-duanya datang. Kiltahuma. Ini lafaz-lafaz Tauqid Ma'nawi. Sebelum mu'alif ada enam ya. Ada enam lafad-lafad Tauqid Ma'nawi. Nafsun, Ainun, Kullun, Ajma'u, Kila, Kilta. Catatan, bila lafad-lafad tersebut menjadi Tauqid, maka harus ada mu'akadnya. Lafad-lafadnya ada satu dari enam ini. Apabila dia menjadi Tauqid, maka harus ada mu'akad yang dikuatkan. Yaitu lafad yang dikuatkan. Seperti dalam contoh di atas. Jalamiru nafsuhu. Nafsu sebagai Tauqid. Ada mu'akad. Mana mu'akadnya? Al-Amir. Qabaltur Raisa Aynahu. Aynah Tauqid. Ada mu'akad. Yang mana mu'akadnya? Ar-Raisa. Demikian seterusnya. Ketika dia sebagai Tauqid, harus ada mu'akadnya. Yang kedua, kalau tidak ada lafad yang dikuatkannya, tidak ada mu'akadnya, maka lafad tersebut tidak menjadi Tauqid. Seperti la tajzi nafsun. Satu juga tidaklah bisa memberikan baikan. La tajzi nafsun. Memberikan manfaat kepada jiwa yang lainnya. Di sini nafsun lafad Tauqid. Tapi tidak ada mu'akadnya. Maka dia bukan Tauqid. Kalau tidak ada mu'akadnya, maka dia bukan Tauqid. Walaupun termasuk lafad-lafad Tauqid ma'nawi. Karena syaratnya harus ada mu'akadnya. Kapan tidak ada mu'akadnya, walaupun dia lafad Tauqid ma'nawi, maka dia bukan Tauqid. Kalau di sini la tajzi nafsun, dia sebagai fa'il. Bukan Tauqid. La tajzi nafsun. Tiga, bila menggunakan Tauqid ma'nawi, maka lafaz Tauqidnya harus diakhiri dengan dhamir yang sesuai dengan mu'akadnya. Apabila menggunakan Tauqid ma'nawi, maka pada lafaz Tauqidnya harus diakhiri dengan dhamir yang sesuai dengan mu'akadnya. Baik dalam mufrad, musanna atau jama'nya. Demikian pula dalam mudzakkar dan mu'annatsnya. Anda menggunakan Tauqid ma'nawi harus bersama dengan dhamir yang sesuai dengan mu'akadnya. Mufrad, mutsanna, jama', mudzakkar, mu'annats harus ada dhamir yang sesuai yang kembali ke mu'akadnya. Contohnya jal ustadu nafsuhu. Ustad ini mufrad mudzakkar. Maka pada Tauqidnya harus ada dhamir mufrad mudzakkar ghaib yang kembali ke mu'akad. Nafsuhu alha kembali ke ustad. Hadaral mudarrisani kilahuma. Mu'akad sini musanna mudzakkar. Maka dhamir yang bersama dengan taukid juga musanna mudzakkar kilahuma. Ja'atil mudarrisatu nafsuha. Hadaratil mudarrisatani kiltahuma. Hadaral mudarrisuna kulluhum. Hadaratil mudarrisatu kulluhunna. Nah, ini berapa hukum-hukum berkaitan dengan Tauqid ma'nawi. Sampai di sini ada yang belum jelas? Ya hampir sama nafsu. Dia sendiri ya, orangnya itu sendiri. Jalamiru ainu atau nafsu. Amir itu sendiri yang datang. Bukan suratnya, bukan putusannya, bukan wakilnya. Bukan matanya. Ya, asalnya mata itu dimaksudkan secara keseluruhan. Mungkin bukan. Seperti ungkapan bahasa Indonesia, batang hidungnya. Tidak datang, tidak kelihatan batang hidungnya. Lafat. Tauqid. Iya, tidak datang batang hidungnya. Maksud orangnya lafadznya sebagian, tapi yang maksud adalah kul secara keseluruhan. Maksud Tauqid tipisnya sama. Kayak sama, tidak kelihatan batang hidungnya. Kalau di Arab matanya tanya. Tidak tumpah nih batang hidungnya. Katanya modal aku sampai sekarang tidak ada batang hidungnya. Ya dikumpul MBR-nya. Sakit. Thank you.